batang bagoyang, daun-daun menari, mendang syahdu, kicauan burung menyanyi. Batang-batang bergoyang, daun-daun menari, mandang syahdu, kicauan burung menyanyi. Apo cari nan lain jika dia dia sanggalo. Mulai dicari rancangan yo kayo, paling utama mulai saugamu. Nan di dinai sarupo nan yo, orang biasa apo adunyo. Batang-batang bergoyang, daun-daun menari, menang syahdu, kicauan burung menyanyi. Batang bergoyang, daun-daun menari, mendang syahdu, kicauan burung menyanyi. Cinta dan kau udah sayang, sungguh indah kata ganti. Hanya udah suram, menyentuh hati. Lawit dan ranangi, bukit dan daki, demi adia sayang. Sagalo rintang dan adoi. Batang-batang bergoyang, daun-daun menari, mandang syahdu, kicauan burung menyanyi. Untuk apa cari nan lain jika dia dia sanggalo.